Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa dinu salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi dinu ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, marilah kita memulai kajian ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang diawali dengan syukur maka akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Jadi menambah itu sangat-sangat mudah jika Allah buat mudah, yaitu dengan bersyukur. Ngedumel atau tanpa perasaan itu hanya membuat nikmat itu hilang. Karena nikmat itu dipertahankan bahkan ditambah dengan bersyukur. Maka marilah kita bersyukur ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah iman kita dan ketakwaan kita. Karena ilmu itu menambah ketakwaan. Ilmu itu menambah iman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya akan bertambah. Syukran. Terima kasih. Jadi mengkaji ayat-ayat Allah itu penting untuk mencharge keimanan kita. Makanya sekali lagi, sebuah kesalahan, ada orang sedang futur, sedang jenuh, sedang malas, sedang drop, tergelincir ke maksiat kemarin atau lusa, lalu dia gak belajar, dia gak ngaji, dia gak ikut kajian, dia gak baca Quran. Lalu itu hanya sama saja memperburuk kondisi yang ada, yang sudah buruk. Harusnya justru ada kecelakaan ke UGD, ada kegelinciran, langsung perbanyak bersama ayat-ayat Allah, langsung mengkaji ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, agar apa? Zadatuhum imana, agar iman mereka itu bertambah. Maka ini yang harus kita syukuri, jamaah. Apalagi dalam kondisi yang gak mudah seperti ini. Dan belum ada titik terang yang jelas. Tetapi kalau kita pikir-pikir, titik terang yang atau kondisi yang sulit itu kan sebenarnya duniawi ya. Kalau tentang akhirat dan iman kita, setiap hari ada solusi. Setiap hari ada kesempatan. Jadi gak ada resesi sebenarnya kalau kita bicara akhirat. Karena setiap saat kita bisa menambah iman kita, setiap hari kita bisa memperkaya ketakwaan dan iman kita tersebut. Tapi siapa yang mau memperkaya iman dan ketakwaan itu? Oleh karena itu marilah kita syukuri bersama. Apalagi sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama salah satu ulama terbaik dengan karya dan kitab terbaik atau diantara yang terbaik, Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Oh, ini sangat-sangat prestisius hadirin. Dan luar biasanya kita bisa belajar gratis, gak pakai bayar. Berarti kan rasa syukurnya lebih jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kalau satu sesi kita harus bayar 10 juta aja, oh, masih sangat layak ya, Pak. Sangat layak. Oh, satu ayat aja kata Allah Subhanahu wa taala lebih mahal daripada dunia dan seisinya kok. Itu yang perlu kita camkan. Lebih mahal daripada unta qaumawain. Qaumawain. Itu, jadi ini yang perlu kita camkan. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Sebagaimana jemaah sekalian, marilah kita membuka setiap kajian itu dengan meminta pertolongan. Karena kajian itu ibadah. Dan pasangan ibadah adalah minta tolong. Sekali lagi, pasangan ibadah adalah minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itu gak boleh lupa tuh hadirin. Pasangan ibadah adalah minta tolong sama Allah. Jadi sudahlah, ganti pola pikir bahwa minta tolong itu hanya untuk urusan dunia. Itu pun kita sering lupa minta tolong sama Allah. Tapi yang seringkali kita kalau udah rajin minta tolong sama Allah, yang diingat dunia aja. Padahal minta tolong yang paling penting adalah minta tolong bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan ikhlas, dengan berkualitas. Karena ini kunci kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Maka kita minta tolong kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana marilah selalu menekankan syahadatain kita, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ingat terus bahwa status kita adalah hamba, dan hamba itu mengabdi, beribadah. Beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tanamkan terus, tanamkan terus, tanamkan terus. Makanya, walaupun kondisi seperti ini, jika kita yakin bahwa status kita adalah hamba, itu akan membuat kita jauh lebih tenang. Karena jadi hamba itu di semua kondisi bisa, jemaah. Jadi hamba itu di semua kondisi bisa. Di kondisi kaya bisa. Di kondisi miskin bisa juga jadi hamba. Ketika banyak teman bisa. Ketika gak ada teman bisa juga. Ketika hasil negatif bisa. Ketika hasil swab positif bisa juga jadi hamba. Lagi sehat bisa jadi hamba. Oh, lagi sakit bisa jadi hamba. Itu hadirin. Kalau jadi pegawai gak bisa diterapkan di setiap kondisi. Mau jadi entrepreneur atau pebisnis, bisa jadi kondisi pandemi ini gulung tikar. Udah, di rumah aja deh. Kenapa? Usaha habis. Tapi jadi hamba, pandemi ini bisa. Bisa. Makanya hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana kalau kita beribadah, marilah kita beribadah dengan jalan dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita belajar salah satunya Riyadhus Shalihin, biar kita ngerti gimana nih cara beribadah kepada Allah yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama bab bersegera mengerjakan amal soleh. Bersegera mengerjakan amal soleh. Dan kita akan masuk ke ayat yang kedua, biiznillahi ta'ala, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Kita akan masuk ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua adalah sebuah ayat di dalam surat Ali Imran. Sebuah ayat di dalam surat Ali Imran, ayat 133. Kalau kita mau lengkapi 133, 134, 135, tapi yang dimasukkan Imam Nawawi hanya 133. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria rahimahullah. Thumma qala ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin yang ada. Beliau menyampaikan, dan lalu Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya, arduha itu lebih, Allah Ta'ala lebih tepat dikatakan lebar, lebarnya seluas langit dan bumi. Lebar itu ard, panjang itu tul. Kata Imam Baghawi, kalau lebarnya saja seluas langit dan bumi, bagaimana panjangnya surga? Dan biasanya panjang itu lebih panjang daripada lebar yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang dijelaskan Imam Baghawi rahimahullah. Hadirin Allah muliakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sekali lagi Allah berfirman, dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama kata para ulama kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata, kita lihat layarnya lagi, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wasari'u, bukan wasri'u, tapi wasari'u. Kita lihat wasari'u, bukan wasri'u. Apa bedanya kalau asri'u itu bersegera tapi sendirian? Tapi ini wasari'u, wasari'u itu ada kompetisi jamaah, nggak sendirian, ada dua atau lebih. Jadi bersegeralah dan cepet-cepetanlah gitu menuju ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sisi kompetisi di situ, ada mufa'alah. Karena sa-ra'a yusari'u, musara'ah, ada mufa'alah minathnini. Ribet ya, itu istilah-istilah bahasa Arab. Jadi maksudnya yang terlibat tuh dua orang atau lebih. Kalau sari'u, kalau asri'u cukup satu orang bisa. Jadi bisa kita suruh salah satu asisten rumah tangga kita beli cabai, dia sendirian, ya udah asri'u, tolong segera beli. Jadi kalau ada dua dan kita minta mereka berkompetisi, wasari'u, gitu loh. Jelas ya, Pak? Insyaallah Allah akan permudah, bismillah. Jadi ada sisi kompetisinya jamaah, sama seperti ayat kemarin, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan, berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan. Kayak kembali ke konsep dasar yang sudah kita bahas, manusia itu apa, kehidupannya itu seringkali dihiasi dengan kompetisi dan persaingan, baik resmi maupun keseharian, dan itu spontanitas seringkali. Nah begitu juga untuk ampunan dan untuk surga, ada harus cepet-cepetan. Wasari'u, bersegeralah, bersegeralah. Nah kita seringkali kebalik, bro, kita ngaji, lo dulu coba, abis lo gue ikutan. Nah ini kebalik, harusnya wasari'u, harusnya kita duluan. Karena itu tadi, wasari'u itu bersegera. Coba kita lihat lagi, tapi di terjemahan ini nggak terlihat ya sisi kompetisinya. Jadi sekali wasari itu mufa'alah, ada keterlibatan pihak lain, dua orang atau lebih. Jadi ketika perannya bersegeralah, maka saling bersegera, siapa duluan sampai gitu loh, kan gitu. Siapa yang duluan taubat, nah gitu harusnya. Kita punya teman segeng nih, udah makan asam garam kenakalan, udah baca ayat ini, siapa duluan taubat nih diantara kita gitu, siapa duluan istighfar diantara kita. Wasari'u, hadirin Allah muliakan, kita disuruh bersegera untuk apa atau kemana? Ternyata kedua hal. Yang pertama, keampunan, dan kedua, ke surga. Jadi ampunan dan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Ini tanamkan dalam diri kita. Kalau bicara ampunan dan kalau bicara surga, maka konsepnya adalah musara'ah, bersegera dan cepat-cepatan. Bersegera dan cepat-cepatan. Makanya ada konsep dalam Islam itu itsar. Apa jemaah? Itsar. hamzah kasrah ya fa alif lalu ra ithar. Ithar ini artinya memprioritaskan orang lain. Memprioritaskan orang lain. Contoh, kita makan berlima. Sama-sama mesen jus apa? Lagi pengen jus apa? Jus nanas fresh gitu. Lo apa? Jus nanas. Datang, baru satu jus. Empatnya ketunda. Dan taruh di meja, karena kita yang paling dekat dengan waitersnya, dia kasih ke kita. Nah, kita kasih teman kita. Kamu dulu. Lu dulu deh. Nah, memprioritaskan orang lain itu namanya ithar. Kita dapat nasi box atau nasi bungkus karena ada acara. Ngelihat teman kita belum dapat, makan duluan. Lu gimana? Gampang. Ternyata gak dikasih lagi. Gak apa-apa. Itu ithar. Dapat aqua atau dapat air. Kita ngelihat ada ibu kehausan. Kasih. Ini bu, minum. Mas gimana? Gampang. Itu ithar. Dan ithar hukumnya sunnah. Hanya saja jamaah, dalam ibadah ithar hukumnya makruh. Dalam mengerjakan ibadah, ithar itu hukumnya makruh. Contoh, saf pertama bagi laki-laki tinggal satu yang kosong. Kita mau maju, sebelah kiri kita mau maju juga. Biasanya kalau di masyarakat gimana? Silakan pak. Oh, itu makruh. Kita masuk. Karena ini saf pertama ini ibadah. Saf pertama ibadah. Masya Allah. Jadi ithar itu makruh ya. Kita sering kebalik di masyarakat. Kalau sama dunia aja gak ada ithar. Tapi dalam masalah ibadah ithar. Apalagi jadi imam di tempat publik, di sholat maghrib atau isya, ithar semua tuh. Bapak aja, bapak. Gitu. Kalau zuhur sama asar masih pede. Kita, bismillah kita maju. Tapi kalau udah maghrib, isya, apalagi subuh, mas aja mas. Oh enggak mas aja. Mas enggak jenggot mas lebih meyakinkan. Mas aja. Loh, apa hubungannya sama jenggot? Kadang-kadang kita bingung. Subhanallah. Ternyata itu enggak tulus kadang-kadang jamaah. Tapi karena bacaan kita enggak bagus, akhirnya kita gak berani ngasih orang. Jadi bukan tulus itu. Seringkali ya. Gak semua tentu saja. Ada yang malu juga. Tapi intinya zaman sekalian, kalau ibadah itu, karena konsep ibadah itu musyara'ah. Dan kita ithar dalam masalah dunia itu pun karena berlomba-lomba mendapatkan pahala kan sebenarnya. Tadi kenapa kita kasih air mineral itu ke si ibu tadi, karena kita ingin dapat pahala. Jadi sebenarnya musyara'ah juga, berlomba-lomba juga. Kenapa kita prioritaskan nasi bungkus kita sama teman kita yang jalan sama kita? Udah, ini lo makan aja dulu. Karena kita ingin berlomba-lomba dapat pahala, ingin lebih cepat dapat pahala dibanding dia. Dan itulah konsep yang benar, musyara'ah. Musyara'ah. Wasari'u musara'ah, bersegera, dan ada sisi kompetisi di sana. Karena musara'ah melibatkan dua atau lebih. Melibatkan dua atau lebih. Itu yang perlu kita camkan. Jadi kadang-kadang kan orang, aduh Pak Ustaz aku ini gimana ya sama teman-teman ya, yang hijrah baru aku seorang. Itu bagus, kenapa bingung? berarti kan musyarah. Paling tidak kita mengamalkan ayat ini di lingkungan geng kita misalnya. Artinya geng positif lah, bukan yang aneh-aneh. Teman main. Kita sahabatan sama 5 orang. Semuanya belum ngaji, kita doang ngaji. Semua belum berhijrah, kita aja yang hijrah. Itu musyarah. Itu bagus. Jadi jangan minder. Tuh gimana ya nanti kalau ketemu mereka ditanyain apa. Loh, jangan kalah mental duluan. Pertama bahagia dulu. Alhamdulillah. Berarti saya ngamalin nih surat Ali Imran ini. Allah kasih hidayah saya menjadi yang duluan untuk berhijrah. Nah baru nanti ajak, bersikap yang baik, berakhlak mulia gitu. Di keluarga besar aku nih Ustaz, cuman aku aja yang udah berusaha hijrah. Aduh kakak-kakak adik-adik, aduh berat. Alhamdulillah, berarti musyarakah di lingkungan keluarga. Itu coba. Berarti kan musyarakah. Kita nih terdepan dalam berubah dan dalam berhijrah di lingkungan keluarga kita. Ini ngamalin ayat ini dalam ruang lingkup keluarga, musyarakah. Bersyukur kita. Kadang-kadang kita kebanyakan sedihnya. Mau hijrah aja sedih, subhanallah. Aku sedih nih, Ustaz. Aku sendirian di rumah. Ah itu kan gitu ya. Narasinya benar enggak sih? Kalau kumpul-kumpul keluarga, udah narasinya tuh sedih. Aku sedih nih. Aku sendirian di keluargaku. Aduh. Ya, sebagian yang berhijrah itu fobi kalau kumpul keluarga. Karena cuma dia aja orang aneh gitu. Atau bukan orang yang terlihat aneh. Yang terlihat aneh di keluarganya. Hanya dia satu-satunya pakai hijab misalnya. Semuanya enggak ada pakai hijab. Maka pas kumpul keluarga, aduh aku malas banget nih datang besok. Kenapa? Kumpul keluarga. Loh kok mukanya senang? Enggak. Kenapa? Sendirian. Mindset ini harus dirubah. Justru ketika kita belum ada selain kita, berarti kita udah amalkan ayat ini. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Bersyukurlah kita yang diberikan taufik. Bukannya bingung. Tapi aku terlihat aneh. Bersyukurlah terlihat aneh. Lu kok bersyukur? Lu Nabi SAW bersabda apa? Bada'al islamu ghoriban wasaya'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil guroba. Islam itu datang dalam kondisi asing. Dulu tuh orang dianggap aneh. Wasaya'udu ghoriban kama bada'. Dan nanti suatu ketika, suatu saat, pada sebuah masa di salah satu belahan dunia misalnya, itu akan kembali asing. Akan kembali terlihat aneh. Fatuba lil ghuraba, maka bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh oleh lingkungannya. Aneh bukan karena maksiat, bukan karena nyebelin, tapi aneh karena berusaha mentauhidkan Allah, mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan perintah Allah dan larangan Allah. Dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba kata Nabi. Bukannya minder, bukannya aduh bingung deh. Aduh aku salting. Tapi beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Jadi ketika kita masih sendiri, kita sama istri kita saja, atau kita sama suami kita saja, yang lain belum ada yang mau kembali kepada Allah, setidaknya besarkan hati kita. Kita telah mengamalkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat arduhas samawat wal ardu indat lil muttaqin. Dan bukan sombong juga jemaah, bukan ujub, enggak, ini bukan sombong, tapi ada kebahagiaan bisa ngamalin ayat gitu. Karena Allah yang suruh lah, bersegeralah. Ada sisi kompetisi, alhamdulillah semoga kita termasuk ini. Jelas ini jemaah sekalian. Jadi itu harus apa? Harus diamalkan di ayat. Dan kalau kita sudah mengamalkan, jangan sedih. Berdoa semoga Allah terima dan ada kegembiraan. Itu hal yang perlu kita camkan. Jelas ini wasari'u. Nah, yang berikutnya maghfirah, ampunan. Apa yang dimaksud ampunan? Hadirin Allah muliakan. ampunan itu memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Yang pertama, satrudzanbi, menutupi dosa. Maghfirah itu memiliki dua makna. Yang pertama, satrudzanbi, menutupi dosa. Yang kedua, watajawuz anhu, dan dimaafkan dan di atau dimaafkan tanpa dihukum gitu loh. Dimaafkan dan tanpa dihukum. Tajawuz sudah ditajawuz aja, dilangkahi aja udah, dilewati, enggak dihukum. Dilewati dan tidak dihukum. Itu maghfirah. Makanya istighfar, istighfar artinya apa sih? Meminta maghfirah itu. Istighfar ada hamzah, hamzatul wasal, ada sin, ada ta, jadi ada tiga huruf tambahan, hamzah, sin dan ta, itu artinya meminta maghfirah. Apa maghfirah? Menutup dosa dan tajawuzu anhu, dimaafkan dan tidak dihukum, tidak diperkarakan gitu. Tajawuz tuh gak dihukum, gak diperkarakan, jadi gak ada efek samping gitu loh. Gak ada, di dunia maupun di akhirat gitu ya. Maaf, itu maghfirah. Karena banyak orang yang istighfar gak tahu apa sih artinya istighfar. Yang penting gue astagfirullah aja lah. Loh bukan, astagfirullah itu artinya adalah meminta maghfirah. Maghfirah itu apa? Tolong tutup dosa. Yuk, dosa kita ditutup sama Allah, disatar, tutup dah. Dan yang kedua, tajawuzu anhu, dimaafkan, dilewati tanpa dihukum. Begitu. Kenapa demikian? Dari sini kita bisa paham jamaah bahwa setiap dosa kita itu kalau Allah gak kasih maghfirah, maka berpotensi dihukum di dunia maupun di akhirat. Jadi banyak orang lupa bahwa dosa itu ada efek samping. Contoh yang paling gampang ya, salah satunya adalah misalnya free sex, zina. Orang berpikir zina itu hanya dosa, nanti di akhirat loh enggak. Di dunia ada efek samping. Apa efek samping zina? Banyak penyakit yang enggak karu-karuan. Penyakit yang sebagian gak, belum ada obatnya atau belum ditemukan obatnya oleh manusia misalnya. Itu baru dari segi penyakit. Lalu bisa buat rumah tangga berantakan. Itu kan di dunia rumah tangga berantakan. Itu di dunia rumah tangga berantakan misalnya. Nyawa hilang. Ada betapa banyak hubungan terlalang, akhirnya pembunuhan. Banyak. Kasus banyak. Kasus banyak. Dia berawal dengan zina, lalu berakhir dengan pembunuhan. Baru nanti di akhirat baru dosa deh. Baru kena tuh azab di alam kubur dan di hari kiamat kelak. Makanya sekali lagi, maghfirah artinya menutup dosa dan melewati. Jangan sampai ada dampaknya, karena setiap dosa ada dampak. Dan ini terapkan di semua dosa, pasti ada dampaknya, pasti. Kecuali kalau Allah ampuni, itu poinnya. Kecuali kalau Allah maafkan, kecuali kalau Allah kasih maghfirah. Pada dasarnya itu, dosa ada dampak. Makanya Ibnu Qayyim kan bahas panjang lebar dalam kitabnya apa? Da'wat Dawa. Dan banyak para ulama membahas tentang dampak dosa. Dan ini yang sering kita lupa. Kita lupa tuh. Jadi hal-hal simpel, misalnya kita marahin istri kita tanpa alasan syar'i, itu ada dampaknya nanti ke kita. Kita berpikir kan sebagai suami kan, ya udah, saya berkuasa, saya bebas nggak marah-marahin dia, bahkan kadang-kadang main tangan dan seterusnya. Loh, itu ada dampaknya loh, jangan lupa. Ada dampaknya. Atau misal sebagai istri kita lawan suami kita, kita jawab, kita angkat. Loh, itu ada dampaknya, bukan dibiarkan gitu aja nanti sama. Ada dampaknya. Ada dampaknya ke hati kita, ada dampaknya ke hari kita pada saat itu. Ada dampaknya. Kan itu firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Asy-Syura 30 yang sering kita bahas. "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu karena salah satunya andil dosa-dosa kalian. Semua yang menimpa kita itu ada peran dosa. Ada peran dosa. Jangan pikir, gimana aman gak? Aman gak bro? Aman. Ya emang dampaknya bisa anda lihat semua apa? Dan emangnya pas di detik itu lokasi, bisa jadi H+1. Baru semua mulai berantakan. Itu yang perlu kita jamkan. Jadi dosa itu ada dampak. Ada dampak. Dosa itu ada dampak. Kecuali kalau Allah berikan ampunan dan maghfirah. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf dan dilewatkan begitu saja. Dan itu yang diminta oleh Allah dalam ayat ini. Itu hal yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, selalu ingat bahwa dosa ada dampak. Jadi jangan berpikir terlalu sederhana. Jangan berpikir yang penting istri saya nggak tahu. Enggak, mungkin istri anda nggak tahu sampai dia wafat, tapi Allah tahu dan akan ada dampaknya. Jangan berpikir selama suami saya nggak tahu, mungkin suami anda nggak tahu sampai beliau meninggal, tapi Allah tahu kok anda bermain dan ada dampaknya. Ada dampak. Itu yang perlu kita camkan. Dosa ada dampak. Dan belum tentu di hari H, bisa 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Bisa jadi Allah kasih sakit kita, sakit parah. Itu bukan kasus, kita sakit misalnya 2020, bukan karena 2020-nya. Itu bisa lihat kasus kita 2015, kasus kita 2013, kasus kita 2011. Dan itu kan hal gampang ya. Untuk dipahami pada hari ini, semua dokter juga bilang, aduh mas atau mbak, ini mah ini bukan karena kasus kemarin atau dua hari yang lalu, ini karena pola hidup mas selama 10 tahun ini, gitu kata pak dokter. Ini gara-gara pola hidup dan pola makan mbak selama 10 tahun belakangan ini. Coba makan apa aja nih 10 tahun ini? Ini pasti suka begadang ya, suka keluar malam nih pasti ya. Kok tahu? Ya iya, ini mas sakit ini. Ini gara-gara pulangnya tuh jam 3, baru tidur jam 3:30. Gitu. Karena ada dokter, udah mas simple aja ya, mulai sekarang gak boleh minum minuman yang beralkohol lagi. Padahal belum pengakuan dosa nih orang. Loh kok tahu dok? Ya kan ini hasilnya. Apalagi kalau bukan minum. Minum-minum kayak begini. Udah deh jangan lagi. Ini bukan bukan minum 1-2 hari nih. Ini minum bertahun-tahun. Kan itu kata Pak Dokter. Atau kata Bu Dokter. Jadi sebuah hal yang sangat sederhana dan sangat mudah kita pahami bahwa ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, keluar dari konsep Allah, keluar dari jalan Allah, keluar dari apa yang Allah tentukan dan apa yang Allah ridhoi, siap-siap aja ada masalah. Gitu, siap-siap aja ada masalah. Dan ketika terkesan di hari-hari kita maksiat tidak ada masalah, bukan berarti masalah itu tidak ada dan tidak akan ada. Ingat, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah enggak tidur. Allah tidak tidur. Allah tidak tidur, jemaah. Ketika kita melakukan itu, Allah tidak sedang tidur. Tidak sedang tidur. Dan Allah tidak pernah melupakan dosa kita tersebut. Kita yang lupa sama dosa kita. Allah gak pernah lupa. Allah berfirman dalam surat Maryam 64, wa ma kana rabbuka nasiya. Surat Maryam ayat 64. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu tidak pernah lupa. Rabbmu tidak pernah lupa. Mungkin engkau lupa malam tersebut. Allah enggak pernah lupa. Mungkin kita lupa hari itu, tapi Allah gak pernah lupa. Mungkin kita lupa sudah berapa kali kita tidak sholat. Kita yang dulu pernah gak sholat, masih ingat berapa kali gak sholat? Kalau ditanya langsung, berapa kali Anda gak sholat zuhur? Lupa kan? Udah lupa nih. Rob Anda gak pernah lupa berapa kali Anda gak sholat zuhur. Rob Anda gak pernah lupa berapa kali Anda gak sholat asar. Rob Anda gak pernah lupa berapa kali Anda gak sholat maghrib. Ibu-ibu yang dulu buka hijab, buka aurat, kalau ditanya berapa hari Anda buka aurat dari saat Anda balik, lupa. Mungkin 100% ibu-ibu lupa. Berapa hari? Rob, ibu-ibu gak pernah lupa itu. Gak pernah lupa. Gak pernah lupa. Gak pernah lupa. Kita lupa. Rob, ibu-ibu gak pernah lupa. Kita yang pernah buat kecewa orang tua kita. Kalau kita ditanya, berapa kali Anda buat orang tua Anda kecewa? Berapa kali Anda membuat orang tua Anda nangis? Berapa kali Anda membuat orang tua Anda marah? Lupa kita. Camkan baik-baik, Rob, Anda tidak pernah lupa. Berapa kali kita buat orang tua kita kecewa? Gak pernah lupa. Kita udah lupa. Allah enggak, wa ma kana rabbuka nasiya. Jadi jangan berpikir ini simpel. Di antara kita yang dulu minum-minum, kalau ketika berapa liter minuman haram itu sudah Anda minum? Lupa. Siapa yang ingat berapa liter sudah diminum? Wa ma kana rabbuka nasiya. Rob kamu tidak pernah lupa. Rabbmu gak pernah lupa. Ada orang lupa berapa kali berzina, na'udzubillah. Apalagi kalau kita bicara zina, zinanya mata melihat, zinanya telinga itu mendengar, zinanya tangan itu menggenggam, terus demikian zinanya hati itu berhayal atau mengingat, lalu di klimaksnya zina kemaluan. Tanya, berapa kali Anda berzina? Lupa orang. Berapa ya? Wa makana rabbuka nasiya. Rabbmu gak pernah lupa itu. Rabbmu gak pernah lupa. Rabbmu gak pernah lupa. Rabbmu gak pernah lupa. Itu yang perlu kita ingat. Ada di antara kita dulu menjerumuskan orang ke maksiat. Jadi bukan hanya dia bermaksiat, dia menjerumuskan orang ke maksiat. Diajak orang tampil buka-bukaan. Diarahkan orang tampil membuka aurat. Diarahkan orang tabarruj. Bahkan dia buatin. Atau diajak orang ngomongin orang, dia ajak orang buka aib orang. Ketika ditanya, itu udah berapa orang Anda buat dia akhirnya buka aurat dia, atau dia tampil tabarruj, udah berapa orang Anda buat gitu? Ditanya berapa orang, lupa deh. Ingat jemaah, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Udah berapa orang Anda buat maksiat itu? Udah berapa orang Anda buat bergibah? Udah berapa orang Anda buat minum? Udah berapa orang Anda buat zina? Udah berapa orang Anda buat dia maksiat kepada Allah? Udah berapa orang yang Anda buat rusak? Anda buat orang tuh rusak loh. Ada yang dulu benar-benar kasih gibahan ke orang, kasih fitnahan ke orang, bicarakan apa orang, itu berapa orang, berapa ribu orang buat dia buat rusak, dia buat berdosa, dia buat rusak, dia buat hancur. Udah berapa wanita dia buat terancam neraka gara-gara tabarruj dan sebagainya. Lupa ditanya berapa orang, lupa saya. Benar Pak Ustaz, lupa Pak Ustaz. Wa makana rabbuka nasiya. Rabbmu enggak pernah lupa apa yang kamu kerjakan. Rabbmu tidak pernah lupa. Berapa kali kita bantah suami kita? Rabb kita enggak pernah lupa berapa kali kita bantah suami kita. Berapa kali kita permainkan istri kita? Rabb kita enggak pernah lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Enggak pernah lupa. Jangan dipikir semuanya santai aja. Makanya beristighfarlah. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu gak pernah melupakan itu. Kalau Allah tidak hukum kita, itu bukan karena Allah lupa, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kemahapengasihan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan Rabbul Alamin. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengalahkan amarahku. Tapi lupa, gak pernah lupa. Wama kana rabbuka nasiya. Maka kembalilah kalau benar-benar serius gitu, karena yang Anda maksiat itu gak pernah lupa. Gak pernah lupa. Apapun yang kita kerjakan, kita lupa, Allah gak lupa. Allahu Akbar. Kita udah lupa, Allah gak pernah lupa. Maka bersegeralah, bersegeralah, bersegeralah pada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Yakinlah Rabb Anda enggak pernah lupa. Ada orang, tenang-tenang gua. Bos gua lupa kok. Bos gua udah lupa. Rabb Anda enggak pernah lupa. Bos Anda lupa, Rabb Anda enggak lupa. Alhamdulillah suami saya udah lupa kesalahan saya kemarin. Iya, suami Anda lupa. Rabb Anda? Enggak. Rabb Anda enggak pernah lupa. Gimana kemarin, lancar? Lancar. Ya biasa perempuan lah. Kan begitu perempuan, gampang lupanya. Oh, istri Anda lupa. Rabb Anda enggak lupa. Rabb Anda enggak lupa. Pemakan orang buka nasi ya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.